Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ayuhal muslimun, ma'asyiral ikhwah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansar. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqh Wal-Muyassar fi kitab Al-At'imah, hukum-hukum seputar makanan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca tentang makanan-makanan yang diharamkan di dalam, baik itu disebutkan di dalam nas ataupun secara keumuman kaidah. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang berikutnya, al-mas'alatu rabi'ah, ma sakata anhu syari'. Makanan-makanan yang didiamkan oleh syariat. Didiamkan maksudnya di sini tidak disebutkan apa hukumnya, ya. Tidak datang pelarangannya, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah. Berkata al-muallif, qala masakata anhu syari'u wa lam yarid nassun bi tahrimihi fa huwa halal. Kaidah dasar hukum-hukum seputar makanan dan minuman, kata muallif, apa-apa yang didiamkan oleh syariat, maksudnya syariat di sini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan tidak datang nas konteks yang mengharamkannya, tidak ada penyebutan haramnya, ya. Baik itu secara zatnya disebutkan ini haram, atau penyebutan dengan sifat-sifatnya. Apa hukumnya? Qala fahuwa halalun. Hukum asalnya itu halal, boleh, boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Li'an al-asla fil asya'i al-ibahatu. Karena hukum asal pada segala sesuatu itu hukumnya hukumnya mubah, boleh. Fil makal, fil mashrab, wa fil malbas. Hukum asal makanan apapun, minuman apapun itu jenisnya, pakaian, demikian pula pakaian bagaimanapun modelnya, ya, hukum asalnya boleh. Apa hukumnya pakai kolan suah yang seperti ini, yang warna putih, yang warna hitam? Nah, apa hukumnya pakai baju kemeja misalnya, pakai sarung, pakai baju koko, kan seperti itu, ya. Hukum asal pada makanan, minuman, pakaian itu diperbolehkan dengan catatan selama tidak menyelisih syariat, selama tidak datang pelarangannya, dan itu adalah sesuatu yang tidak menyelisihi syariat kita. Nah, ini hukum asal. Dala ala hadza qauluhu ta'ala. Ini ditunjukkan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk kalian. Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, untuk kita semua. Allah berikan untuk kita, maka boleh hukumnya kita menggunakannya. Itu dalil yang pertama. Qala wa haditsu Abi Darda radhiyallahu anhu. Yang kedua, hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh beliau. Naam. Kata Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun, wa ma harrama fahuwa haramun, wa ma sakata anhu fahuwa afwun. faqbalu minallahi afiyatah fa inallaha lam yakun liyansa syai'an wa tala wa ma kana rabbuka nasiya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, maka itu halal, ya. Dan apa-apa yang Allah haramkan, maka itu haram hukumnya. Dan apa-apa yang Allah diamkan, Allah tidak sebutkan ini halal, ini haram, Allah diamkan, fahuwa afun, maka itu dimaafkan. Maka itu dimaafkan, ya. Kalau tanya, ada yang tanya, apa hukum makan durian? Ada dalilnya enggak durian? Di dalam Al-Quran, dalam Sunnah, apakah disebutkan? Tidak. Tidak disebutkan. Allah diamkan. Itu halal. Dimaafkan bagi kalian. Nah, ini Masya Allah, ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan yang sangat besar. Ya, kita diistirahatkan dari sekian banyak permasalahan. Karena sangat banyak yang tidak disebutkan, ya kan? Jenis-jenis makanan. Kalau kita harus cari dalilnya dulu, ini kita mau makan ini apa ya? Ini apa dalilnya ini? Ini haram atau boleh? Naam. Tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, demikian pula tidak di dalam Sunnah. Maka itu afun, itu dimaafkan, boleh, silahkan. Faqbalu minallahi afiyatah, maka terimalah dari Allah al-afiyah, kesejahteraan tersebut, kebaikan tersebut. Naam. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an, karena sesungguhnya kata Nabi, Allah itu enggak lupa. Ya. Oh, jangan-jangan ini lupa ini disebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis. La. Allah lam yakun yansa syai'an. Allah itu tidak lupa. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah dalam surat Maryam ayat ke-64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Rabbmu itu tidak lupa. Naam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian, ini kaidah umum. Dalam permasalahan makanan dan minuman, apa-apa yang tidak disebutkan di dalam syariat, apakah itu halal ataukah itu haram, maka itu hukumnya mubah. Kita masuk ke permasalahan yang berikutnya. Qala al-mas'alatul khamisah, ma yukrahu akluhu. Masalah kelima, apa-apa yang dimakruhkan, dibenci untuk dimakan. Apa-apa yang hukumnya makruh. Kita sudah membahas apa yang dihalalkan, kita membahas apa yang diharamkan. Sekarang, apa yang hukumnya makruh, ya. Berkata al-mu'alif, yukrahu aklul basali wassawmi wa makana fi ma'nahuma mimalahu ra'ihatun karihah. Naam. Kalkurasi wal fajal. Dibenci, makruh hukumnya memakan bawang merah dan bawang putih. Demikian pula apa-apa yang semisalnya yang memiliki bau yang tidak sedap, seperti daun bawang, bawang bakung, atau lobak. Dan yang semisalnya yang mengandung bau yang tidak sedap, ya, kalau kita di Indonesia ma'ruf, ya, ada beberapa makanan yang baunya memang sebagian orang tidak menyukainya, seperti jengkol atau pete atau yang selainnya, ya. Ini hukumnya kata al-mu'alif, ini makruh, ini dibenci. Qala wala siyama inda huduril masajid wa ghairiha min majami'i dzikri wal ibadah. Makruhnya ini akan bertambah tingkatannya. Yakni lebih dibenci lagi, lebih tidak disukai ketika orang yang memakannya itu ingin hadir ke masjid atau ke tempat lainnya, tempat-tempat perkumpulan zikir atau ibadah, tempat-tempat orang berkumpul. Nah, untuk beribadah, untuk berzikir. Ya, ini tingkat makruhnya lebih lagi. Dalilnya apa? Qala li hadisi Jabirin, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man akala min hadhihi syajarah al-muntinah fala yaqrabanna masjidana fa inal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul ins. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan dari tanaman yang berbau tidak sedap ini, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Ya, jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Maksudnya berkumpul bersama kami, sholat bersama kami. Apa alasannya? Hikmah yang disebutkan oleh Nabi, fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhul insu. Karena sesungguhnya malaikat itu akan merasa terganggu dari apa yang manusia terganggu darinya. Ya. Kalau manusia aja terganggu, ya kan? Demikian pula malaikat. Ketika kita hadir di masjid, bermajelis, na'am, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa para malaikat menaungi kita, turun, ya kan? Rahmat, sakinah. Demikian pula ketika sholat, ya, ketika sholat Jumat, malaikat mencatat siapa yang hadir, bersegera. Artinya ada malaikat hadir bersama kita di masjid. Kalau kita datang dengan apa namanya, mendatangkan gangguan kepada manusia yang hadir di masjid, maka demikian malaikat pun merasa terganggu. Ya. Kita sholat di samping orang yang masya Allah, amin, wah langsung keluar, ya, kerasa di sampingnya, yang bau rokok juga, asap rokok. Ya. Oleh karena itu kita disunahkan, disyariatkan, disukai ketika hadir ke masjid untuk datang dengan keadaan yang paling rapi, yang paling harumnya, yang paling baiknya, menggunakan wewangian, pakaian yang baik, ya. Kata al-mu'alif, qala ya'ni syajaratu thawm. Apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ini tanaman yang berbau tidak sedap? Kata al-mu'alif, yakni tanaman bawang. Naam. Ya, bawang merah atau bawang putih. Wa fi riwayatin hatta yadhhaba rihaha. Di dalam riwayat lain, riwayat Muslim, naam, sampai kata Nabi sampai hilang baunya. Nah, artinya jangan dipahami dari hadis ini bahwa kita enggak boleh makan bawang. Boleh. Itu termasuk penyedap rasa. Iya kan? Boleh. Tetapi ada tata caranya. Kata Nabi, boleh itu dimakan sampai dia baunya hilang. Hatta yadhhaba rihuha. Naam. Hatta yadhhaba rihuha. Ya. Bagaimana cara menghilangkan baunya? Ya, dengan memasaknya. Kata mu'alif di sini, qala fa in tubikha hataini al-baqalatain hatta yadhhaba rihuhuma fala ba'sa bi aklihima. Tetapi kalau dua jenis tanaman ini, bawang ini dan yang semisalnya, kalau dimasak sampai hilang aromanya, hilang baunya yang tidak sedap tadi, maka tidak mengapa untuk dimakan. Nah, tidak mengapa untuk dimakan. Boleh dia datang hadir sholat. Liqauli Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, faman akalahuma falyumithuma tabakhan. Barang siapa yang ingin memakannya, maka hendaklah dia hilangkan aromanya dengan memasaknya. Nah, artinya hilang aromanya atau berkurang, tetapi rasanya tetap ada. Ya, sedap ya, enak. Nah, wa fi riwayatin li Jabir, di dalam riwayat lain dari hadis Jabir, ma arahu yakni illa ni'ahu. Yang dimaksudkan dalam hadis bahwa Nabi tidak menyukai na'am tanaman yang berbau tidak sedap ini, yakni bawang. Yang dimaksud di sini adalah bukan secara mutlak enggak boleh makan bawang, tapi kata Jabir, tidaklah aku berpendapat kecuali yang dimaksudkan adalah yang mentahnya. Nah, jadi yang dilarang itu yang mentahnya. Ya, ada sebagian memang suka ya, dia makan bawang mentah. Bawang bombay yang besar itu, bawang India, dimakan seperti buah apel, kriuk-kriuk. Nah, ini memang baunya kurang sedap ya, kecuali kalau sudah dimasak. Nah, ini salah satu contoh yang disebutkan oleh mu'alif ya, makanan yang dimakruhkan. Makanan yang dimakruhkan, kita bisa kiaskan yang memiliki bau yang tidak sedap seperti makanan-makanan yang lainnya. Kemudian masalah yang keberikutnya, masalah yang terakhir di dalam Kitabul At'imah, kitab-kitab seputar makanan. Masalah keenam, qala adabul akli. Masalah yang keenam, adab ketika makan. Kitab ini ditutup setelah membicarakan tentang hukum-hukum seputar makanan dan minuman. Alangkah baiknya ditutup dengan kitab adab. Bagaimana sih adab seorang muslim ketika makan atau ketika minum? Berkata al-mu'alif di sini, qala lil akil atau lil akli adabun yang bagi al-hirsu alaiha. Ketika makan di sana ada beberapa adab-adab yang sudah sepantasnya kita untuk menjaganya, semangat dalam menerapkannya. Wahia, yaitu yang pertama, adab makan yang pertama, atasmiyatu indabtida'il akli, membaca bismillah ketika memulai makan. Naam, bismillah. Li hadis Umar ibn Abi Salamah, berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku masih anak-anak, masih kecil, kata Umar bin Abi Salamah, nah, di dalam asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi shahbah. Ketika aku makan, tanganku, beliau bercerita ya, waktu masih kecil ketika makan bersama Rasul, tangan beliau itu tatish fi shahbah, itu kemana-mana. Naam, tangannya maksudnya itu menjalar kemana-mana ya, ambil sini ambil sana, yang jauh ya, yang di tengah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat apa namanya perlakuanku ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ya ghulamu samillaha wa qul bi yaminika wa qul mimma yalik. Wahai anak, ucapkanlah bismillah ini sebelum makan ya, jangan langsung dicaplok. Bismillah litabarruk, supaya berkah ya, makan itu enak, nah, bermanfaat bagi kita. Samillah, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah dimulai dari yang dekat denganmu. Naam, makan dari yang dekat. Famazalatil katu'mati atau ti'mati ba'du, kata Umar ibn Abi Salamah, maka demikianlah cara makanku setelah itu ya. Adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak makan, baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, mulai dari yang dekat ya. Ini adab makan yang penting ya. Baik itu kita makan sendiri, terlebih lagi ketika makan satu nampan misalnya bersama teman, yang seperti yang dilakukan oleh para tolabah, santri, ya kan? Tangannya jangan nyebrang, makan yang paling dekat dulu. Nah, langsung nyebrang ke tempat temannya, tidak ya, makan yang paling dekat. Ini adabnya. Adab yang kedua, qala athani al-aklu bil yamin. Naam. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tadi. Ya. Karena makan dengan tangan kiri itu adalah cara makannya syaitan. Ya. Qul bi yaminik, qul bil yamin wa la taqul bis syimal. Fa inna syaitan ya'kul bi syimali. Makan itu dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Syaitan itu makan dengan tangan kiri. Kita dilarang untuk musyabah, untuk meniru, menyerupai syaitan dalam keadaan apapun. Demikian pula dalam keadaan makan. Adab yang ketiga, al-aklu mimma yali asyaks. Makan dari yang terdekat. Makan dari yang terdekat. Lihat di sisa bika aywan. Ini juga berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Illa, kecuali, nah ini ada pengecualian. Ada keadaan yang dikecualikan. Illa idza ulima anna mujalisahu la yata'adza wa la yakrahu dzalika fala ba'sa an ya'kula hina idzin min nawahi al-qas'ah. Kecuali apabila diketahui teman duduknya, teman makannya itu tidak membenci dan tidak merasa terganggu, ya, maka tidak mengapa dia mengambil dari apa yang ada di ujung yang jauh darinya, di ujung nampan, ya. Nah, misal makan bersama, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ya. Misalnya ada sambelnya, tapi sambelnya di pojok yang sana. Nah, tidak ada semuanya, ada satu di pojok yang itu jauh dari dia, di sisi temannya. Tidak mengapa dia ngambil, selama temannya tidak merasa terganggu. Ya, ini diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya qala li hadisi Anas radhiyallahu anhu, hadis Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fi qissatil khayyat alladhi da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ta'am. Kisah seorang penjahit sahabat yang mengundang Nabi untuk makan bersamanya. Naam. Ya. Ini menunjukkan ketawadhu'an Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau biasa menerima undangan, ya, diundang makan. Naam. Walaupun dengan makanan yang sederhana, beliau ijabah, beliau menyambut undangan tersebut. Pada suatu hari ada seorang penjahit mengundang Nabi untuk sallallahu alaihi wasallam untuk makan bersama. Qala Anas, maka Anas berkata, Anas yang pada waktu itu khadim Rasulillah, beliau adalah pelayannya Rasul, ya, bersama Rasul selama 10 tahun ikut kemana Nabi berada, menceritakan kisahnya. Faraaituhu ya'ni nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-duba'a min hawalai al-qas'ah. Kata Anas, maka aku melihat yakni Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mencari-cari ad-dubba'a, labu. Jadi ini sayur, ada idamnya, sayur labu. Naam. Kebetulan labu itu adalah favoritnya Nabi. Nah, kalau ada yang orang yang suka labu, berarti dia sama kesukaannya dengan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari labu di pinggir-pinggiran nampan. Jadi artinya Nabi mencari, mana nih masih ada enggak labunya? Enggak. Itu boleh. Diperbolehkan dengan catatan apa tadi? Teman makannya, teman duduknya itu tidak terganggu, ya, tidak membencinya. Qala au kana syakhsu wahdahu laisa ma'ahu ahadun. Atau dia adalah orang yang sendiri makan, makan sendiri, tidak ditemani oleh seorang pun, ya. Artinya dia makan dengan piring, ya kan? Satu piring dia makan sendiri, ya enggak apa-apa, dia makan dari mana-mana yang dia inginkan. Nah. Au kana ta'amu mustamilan alal alwanin mutaaddidah, atau makanan tersebut na'am terdapat padanya jenis-jenis yang beraneka ragam. Satu nampan misalnya, ya. Ada ininya, ada itunya, ya, ada apanya misalnya. Ikannya ada yang ini, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ya kan? Ada sayurnya, ada nasinya, ada sambelnya merah, ada sambelnya hijau, ada sambelnya ini misalnya. Tidak mengapa? Tidak mengapa. Tetapi bi adab, dengan adab, perhatikan, dengan adab, ya. Tidak semua teman misalnya, teman yang kita apa namanya, yang jadi teman makan kita itu, kita memiliki sifat atau karakter yang sama dalam makan. Bisa saja kita sifat kita berbeda, karakter kita berbeda, ya. Ada yang suka kalau makan itu masya Allah rapi, ya kan, makan itu dari pinggirnya. Nah, ada yang makan memang ya tujuannya makan cepat selesai cepat. Nah, terserah mau bagaimana bentuknya, ya. Nah, yang diperhatikan adalah adab. Nah, adab dan bagaimana keadaan teman makan kita. Qala fayajuzu lahu al-akhdhu mimma laysa amamahu. Maka dalam keadaan seperti ini, dia makan sendiri atau di nampan itu ada beraneka ragam makanan, maka boleh dia mengambil dari tempat-tempat yang jauh darinya atau tidak di hadapannya. Ma lam yu'dzi bidzalika ahadan, dengan catatan selama itu tidak mengganggu seorang pun, ya. Adab yang berikutnya, adab yang keempat. Nah, jadi ini tiga adab yang terkumpul di dalam satu hadis, ya. Ya gulam samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik, masyaallah. Nasihat Nabi kepada anak kecil. Nasihat Nabi kepada anak kecil. Wahai anak, makanlah dengan mengucapkan bismillah, makan dari yang dekat dan makan dengan tangan kananmu. Naam. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau lupa baca bismillah? Saking laparnya ini udah kalap, ya, habis kerja bakti atau apa, ada makanan, lupa sudah. Naam. Bagaimana siapa namanya ini? Inam. Ha, Indak. Kalau lupa baca bismillah, ya, oke. Okay. Kalau baca, lupa baca bismillah bagaimana makannya? Lanjut terus. Gas. Enggak. Gimana jadinya? Berdoa. Berdoanya apa? Alhamdulillah, selesai. Apa doanya? Ahsan, masya Allah. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, itu kalau lupa ya. Naam. Kalau lupa mengucapkan basmalah di awal ketika makan, ya, tetap mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, adab yang keempat, ar-rabi alhamdu fil akhirah, mengucapkan syukur ketika selesai makan. Ya, bersyukur, jangan lupa. Li hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Umamah, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqulu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu maqfiyyin wala muwadda'in wala mustaqnan anhu rabbana. Kata Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, adalah Nabi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rufi'atil maidah, apabila hidangan itu telah diangkat dari hadapan beliau, artinya sudah selesai makan, yaqul, beliau akan berkata doa setelah makan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, hamdan kathiran tayyiba, dengan pujian yang banyak dan baik, mubarakan fi, dan penuh berkah, ghayra makfiyin wala muwaddain, yang tidak kita tinggalkan, naam, wala mustaqnan anhu rabbana, dan kita tidak merasa cukup darinya, wahai Rabb kami. Ya, ini doa. Doa selesai makan, mengucapkan syukur. Jangan lupa kita telah diberikan rizki, alhamdulillah bisa makan. Ya. Dengan kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat tersebut. Demikian pula doa-doa yang lainnya. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan doa yang lainnya yang diajarkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Qala wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kita mengucapkan syukur berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashrabu syurbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah itu ridha kepada seorang hamba ketika dia makan suatu makanan kemudian dia mengucapkan syukur darinya, atau dia minum sebuah minuman kemudian dia mengucapkan syukur darinya. Nah, senantiasa bersyukur ya ketika selesai makan atau selesai minum. Nah, ada sesuatu yang mungkin menjadi kebiasaan secara tidak sadar kita ya, secara tidak sadar ini mungkin masih terjadi, wallahu alam. Mudah-mudahan bisa dikoreksi. Ada sebagian orang itu tidaklah dia mengucapkan alhamdulillah, tidak mengucapkan syukur kecuali ketika sudah sendawa. Tahu sendawa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan karena sendawanya. Iya kan? Terkadang kita baca alhamdulillahnya alhamdulillah. Bukan. Selesai makan, selesai minum, alhamdulillah, sendawa atau tidak. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, al-aklu ala sufar, makan di atas as-sufar. Sufar jamak dari sufrah, alas, ada alasnya. Makan di atas alas ya. Ya, supaya ketika kita makan ada yang jatuh makanan tersebut, artinya masih bisa dimakan atau dimanfaatkan, tidak langsung jatuh ke tanah kemudian dibuang atau diinjak. Nah, ini untuk menghindari tabdzir ya, membuang-buang makanan. Nah, itu sesuatu yang tercela di dalam Islam, makan di atas alas. Qala li hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas bin Malik, qala ma akala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wa wala fi sukurnam sukurru jatin wala khubzin lahu murafaq. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan di atas piring yang mewah atau sukur rujah atau sebuah mangkuk ya. Wala khubzin lahu murafaq, demikian pula Nabi tidak pernah makan roti yang dilembutkan. Naam. Qala faqultu li Qatadah, beliau berkata, maka aku katakan kepada Qatadah, fa'alama kanu ya'kulun, lantas di atas apa mereka itu makan, apa alasnya? Kata beliau, qala ala hadhihi sufar, di atas sufrah ini ya. Kalau biasa adatnya orang Saudi atau orang Arab, biasa mereka makan itu di atas apa namanya, mereka sebut sufrah itu untuk plastik alas makan ya. Jadi kalau ada orang yang makannya itu biasanya jatuh dari nampan, nah itu tidak langsung ke tanah sehingga bisa dikumpulkan, untuk hewannya, untuk dombanya atau untuk kambingnya. Jadi tidak langsung dibuang. Nah, dan ini juga menunjukkan ketawaduan. Beliau tidak makan di atas piring, di atas mangkuk, ya. Alas yang biasa. Alas biasa, alas sufar. Kalau dahulu mungkin enggak ada plastik ya, di zaman Nabi pakai kain, alas kain seperti itu. Makan, taruh kurmanya, taruh rotinya seperti itu. Wallahu a'lam. Adab yang berikutnya yang keenam, karohiyatul akli muttaki'an. Tidak disukai makan dalam keadaan bersandar. Makan dalam keadaan bersandar, muttaki', ya, bertelekan, bersandar. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qultu ya Rasulullah, qul ja'alani Allahu fida'ak muttaki'an fa innahu ahwanu 'alaik. Nah, adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, makanlah dengan bersandar kepadaku, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu, ya, karena ini sesungguhnya lebih mudah bagimu. Artinya mungkin ini Aisyah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang payah, sakit, ya, susah untuk duduk. Nah, ketika makan, Aisyah meminta kepada Nabi, bersandar kepadaku, sini makan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau melakukannya. Fa'azgha bi ra'sihi hatta kada an tusiba jabhatuhu al-ardha. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya ketika beliau makan sampai hampir-hampir jidatnya itu menyentuh tanah. Ya, artinya beliau duduk di lantai, makan sampai hampir-hampir apa namanya? Kepala beliau hampir menyentuh lantai. Naam. Jadi tidak mau bersandar seperti itu. Ya. Apa ilatnya? Nanti insyaallah kita sebutkan. Qala la. Beliau menolak, tidak. Aku tidak mau. Bal akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Tapi aku akan makan seperti bagaimana seorang hamba makan, dan aku akan duduk seperti seorang hamba duduk, ya. Naam. Para ulama di dalam penjelasan mereka ada yang menyebutkan muttaki al-ittika, bersandar. Yang dimaksud bersandar itu adalah bagaimana cara seorang raja makan. Jadi kalau ada raja makan tuh biasanya kan sambil malas-malasan gitu ya, sambil setengah tidur bersandar seperti ini. Ala jambihi, di atas apa namanya sisi perutnya ini, di atas lambungnya sambil makan, kayak raja seperti itu. Nah, ini yang dibenci. Makanya Nabi mengatakan, saya akan makan seperti seorang hamba makan. Saya akan duduk seperti duduknya seorang hamba. Ya, bukan raja. Demikian. Al-Khattabi menjelaskan dengan makna yang lain, maksud muttaki'an itu adalah seperti orang dengan keadaan yang ingin makan yang sangat banyak. Bahasa kita orang yang kalap. Ya. Oleh karena itu Nabi ketika makan, beliau itu duduknya dengan duduk muq'i, duduk iq'a ketika makan. Yakni apa namanya? Melipat kaki kirinya kemudian menegakkan kaki kanannya. Tahu ya bagaimana caranya ya? Naam. Kaki kirinya dilipat, kaki kanannya ditegakkan, ditempelkan ke perut. Naam, seperti itu. Ini akan membuat seseorang itu menahan perutnya sehingga dia akan cepat merasa kenyang. Nah, makan dengan cara muttaki'an, kata Al-Khattabi, itu seperti orang yang memang niatnya untuk memakan banyak. Orang yang rakus, yang ingin makan banyak. Kalau di zaman sekarang ada istilah apa itu? Mukbang, gitu ya. Nah, makannya banyak sekali. Ya, seperti ini kurang lebih yang diinginkan oleh Al-Khattabi rahimahullah wallahu a'lam. Nah, ini yang dilarang, ini yang tidak disukai, ini yang dibenci. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah aqulu muttaki'an, kata Nabi, aku tidak makan dengan cara bersandar. Nah. Adab yang ketujuh, ada mu'aibut ta'am alladzi la yuridu akluhu, tidak mencela makanan yang tidak diinginkan. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'aman qad in ishtahahu akalah wa illa tarakah. Hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu, kata beliau radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mencela makanan. Kalau beliau tidak menyukainya, beliau akan meninggalkannya. Ya, artinya kalau beliau menyukainya, beliau akan memakannya. Kalau beliau tidak suka, beliau meninggalkan tanpa ada komentar, tanpa ada mencela maka makanan. Nah, ini adab ya. Jangan bilang ah nggak enak, saya nggak suka. Tidak, nggak usah komentar. Oh nggak mau, bilang aja nggak mau. Tinggalkan, nggak usah dimakan. Jangan dicela makanan. Yang kedelapan. Adab yang kedelapan, al-aklu min jawanibi al-qas'ati wa karahiyatul aklu min wasatil qas'ah. Makan dari pinggir nampan, tidak dari tengahnya. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu utiya bi qas'atin min tharidin faqala kulu min jawanibiha wa la ta'kulu min wasatiha. Fa inal barakata tanzilu fi wasatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan sebuah nampan berisi tharid, ya, sebuah daging, hidangan daging. Kata beliau, makanlah dari pinggirnya dan jangan makan dari tengahnya, karena sesungguhnya berkah itu turun di tengahnya. Ya, jadi di antara adab makan dari pinggir, bukan dari tengah. Yang kesembilan, al-aklu bi thalathati asabi wa laquha ba'dal aqli. Adab yang kesembilan, makan dengan tiga jari. Makan dengan tiga jari, atau tiga jari yang ini afwan, tiga jari yang ini. Makan dengan tiga jari dan menjilatnya setelah makan. Berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathati asabi wa la yamsah yadahu hatta yalqaha. Nabi alaihi salatu wasallam beliau makan dengan menggunakan tiga jarinya dan beliau tidak mengelap, ya, jarinya kecuali setelah menjilatnya. Nah, ini menjilat jari. Tidak mengapa, itu disunnahkan. Yang ke-10. Aqlu ma saqata minhu asna at-ta'am aw tanathar. Mengambil atau memakan apa yang jatuh atau yang tercecer ketika makan. Ya, dikumpulkan, apa ada yang nasi yang jatuh atau butiran yang jatuh, dikumpulkan, dibersihkan, dimakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal ya'kulha wa la yada'aha li syaitan. Apabila ada luqmah, ada satu butir makanan kalian yang jatuh, maka bersihkan dari kotoran, kemudian dia memakannya. Jangan biarkan itu dimakan oleh syaitan. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Kemudian yang ke-11, mashul qus'ati lati ya'kulu fiha wa laquha. Mengelap atau membersihkan nampan yang dia makan darinya dan menjilatinya. Liqauli Anas sallallahu radhiyallahu anhu fil hadisil madhi. Berdasarkan hadis Anas yang telah lewat, kata beliau, wa amarona yakni Nabi ya sallallahu alaihi wasallam an naslutal qas'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membersihkan nampan ketika makan. Ini membersihkannya, mengelapnya dengan jari kita, ya kan? Yakni namsahuha, kita mengelapnya. Natatabba'u ma baqiya fiha min ta'am, kita membersihkan apa yang tersisa dari makanan di pada nampan tersebut. Ya, jangan dibiarkan, ya, dibersihkan. Ya. Kalaupun memang tidak mampu untuk menghabiskannya, maka jangan dibuang, jangan dikotorkan, biarkan hewan yang memakannya, ayam, kucing atau bebek. Ya. Wa fi riwayatin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi' wa sahfah. Wa qala innaka la tadruna fi ayyihil barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati tangan dan nampan. Beliau mengatakan, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana letak berkahnya, dari makanan tersebut. Ya, bisa jadi sebutir nasi yang kita tinggalkan di tangan kita, kemudian kita buang, kita lemparkan, atau tersisa di nampan kita, justru itu berkahnya. Ya, justru itu berkah, berkahnya. Taib, demikian ini sebagian dari adab-adab makan. Wa illa adab-adab tentang makan ini disebutkan di dalam kitab-kitab lain seperti Riyadus Salihin yang lebih lengkap biiznillah. Kita bisa baca di sana. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu taala alam bisawab. Wafaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Tafaddalu barakallahu fikum.